wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah Tauhid Rububiyah dari kitab Qawaid fi Tauhid Rububiyati wal Uluhiyati wal Asma'i wa Sifati. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala Al-Qaidatu Al-Khamisatu wa Thalathun, kaidah yang ke-35. Penulis Hafizahullah ta'ala berkata, Al-azamatu wal-kibriya'u min khasaisi rububiyyatihi. Keagungan dan kebesaran adalah termasuk sifat khusus pada rububiyah Allah Azza wa Jalla, atau termasuk sifat rububiyah Allah Azza wa Jalla yang khusus baginya. Inilah jemaah sekalian kaidah yang ke-35 yang beliau petik dari kitab Al-Ubudiyah karya Syekhul Islam halaman 99. Maksud kaidah ini adalah sifat keagungan dan kebesaran merupakan dua sifat yang hanya layak disandang oleh Allah Azza wa Jalla, karena hanya Allah saja pemilik sifat-sifat rububiyah. Hanya Allah yang maha mampu, maha kuasa untuk menciptakan, untuk menguasai dan mengatur seluruh makhluknya sebagaimana hanya Dia yang maha kuat lagi maha perkasa. Maka jemaah sekalian, hanya Dia pula pemilik sifat keagungan dan kebesaran. Dan karena itulah hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pantas untuk disembah. Orang yang mengetahui keagungan dan kebesaran Allah, maka pasti dia akan menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Makanya walaupun orang-orang musyrik itu menyembah Allah, tetapi Allah tidak menerima peribadahan mereka, karena mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka, maksudnya orang-orang musyrik yang menyembah kepada Allah, kata Allah, tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, karena mereka masih berbuat syirik. Kalau mereka benar-benar mengagungkan Allah, seharusnya mereka mentauhidkan Allah. Kemudian Allah jelaskan di antara keagungan dan kebesarannya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah di hari kiamat, was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jemaah sekalian, kelak di hari kiamat benar-benar Allah akan tunjukkan kepada kita keagungan dan kebesarannya. Itulah sebabnya di surat Al-Fatihah kita diingatkan secara khusus, Maliki Yaumiddin, Allah adalah raja di hari pembalasan. Karena di hari itu Allah benar-benar akan tunjukkan kebesarannya, keagungannya, kekuasaannya. Yang hari ini banyak manusia tidak bisa melihat, terhalangi oleh kesyirikan dan kekufuran, dan juga oleh sifat-sifat kesombongan dalam diri manusia, sehingga dia terhalangi melihat keagungan dan kebesaran Allah. Kalau dia bukan hamba yang sombong, dia hamba yang menyadari diri sebagai hamba yang lemah, pastilah dia bisa melihat keagungan dan kebesaran Allah. Namun karena kesombongan, maka dia tidak bisa melihat keagungan dan kebesaran Allah. Namun di hari kiamat, benar-benar Allah akan tunjukkan kepada kita keagungan dan kebesarannya. Di antaranya dijelaskan di dalam ayat ini, langit dan bumi di dalam genggaman Allah di hari kiamat, langit digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketika itu Allah memanggil secara khusus orang-orang yang dulu di dunia menyombongkan diri, dan Allah tegaskan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, ketika Allah telah menggenggam bumi dan menggulung langit-langit, maka Allah berfirman, Anal Malik, Aina mulukul ard, akulah raja, mana raja-raja dunia. Ini panggilan khusus, karena kebanyakan orang yang sombong itu di dunia dulu dititipkan oleh Allah kekuasaan, cuma dititipkan sementara, bahkan bukan sepanjang hidupnya pula, hanya sementara. Namun karena punya kuasa, dia pun menyombongkan diri. Maka mereka Allah panggil secara khusus, Anal Malik, Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Aina al-jabbarun, Aina al-mutakabbirun. Kemudian Allah panggil, mana orang-orang yang dulu suka berbuat semena-mena, karena dia punya kekuatan, punya kekuasaan. Aina al-mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong? Jadi ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian, Allah benar-benar murka terhadap orang-orang yang menyombongkan diri. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu sifat yang hanya pantas dimiliki oleh pemilik sifat-sifat rububiyah, yaitu Rabb yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur seluruh makhluk. Makanya jemaah sekalian, ada sifat-sifat yang bagi Allah itu adalah kesempurnaan. Kesempurnaan. Dan sangat layak Allah memiliki sifat-sifat itu. Tetapi bagi makhluk, itu adalah sebuah aib. Itu adalah sebuah aib. Inilah diantaranya sifat al-azamah wal-kibriya, keagungan dan kebesaran. Atau bisa juga kita sebut kesombongan. Ini adalah sifat bagi makhluk sangat tercelah. Sedangkan bagi Allah itu adalah kemuliaan, keagungan, kebesaran. Sifat sombong. Makanya Allah memiliki nama Al-Kabir, yang maha besar, dan Al-Mutakabbir, yang maha takabbur, membesarkan dirinya, mengagungkan dirinya, menyombongkan dirinya. Itu adalah sifat kemuliaan bagi Allah. Oleh karena itu, makhluk tidak layak untuk bersifat dengan sifat ini. Ada pula sebaliknya, sifat-sifat yang bagi makhluk itu adalah sesuatu yang baik atau kita sebut normal, tapi bagi Allah itu adalah aib. Contohnya, makhluk itu tidur, beristirahat. Maka ini bagi makhluk normal. Kalau orang gak bisa tidur, malah gak normal. Gak bisa istirahat, malah menjadi orang yang kurang dalam kesehatannya atau fisiknya. Tetapi jemaah sekalian, bagi Allah sifat-sifat tersebut adalah aib. Allah tidaklah membutuhkan tidur, tidak pula istirahat, tidak pula lelah dan capek. Kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Tidak pernah merasa lelah, tidak pernah membutuhkan tidur, tidak pernah mengantuk sedikit pun. Jadi ini harus kita pahami. Ada sifat yang bagi Allah itu adalah sifat kesempurnaan, tapi bagi makhluk itu tercelah. Contohnya kesombongan. Dan ada sifat bagi makhluk itu adalah hal yang normal, sifat yang bagus baginya, tapi bagi Allah itu tercelah, seperti tidur dan istirahat. Dan ada pula sifat yang bagi makhluk itu mulia, maka kita tetapkan bagi Allah dalam bentuk yang lebih tinggi lagi, yang lebih sempurna. Seperti sifat hidup, atau berbicara, melihat, mendengar, dan lain-lain. Jadi, ini tiga bentuk sifat Allah Azza wa Jalla, atau tiga bentuk perbedaan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Ya. Di antara hadis yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani fi wahidati minhuma qadhaftuhu finnar. Kebesaran atau kesombongan itu adalah jubahku, kata Allah. Dan keagungan itu adalah sarungku. Maka siapa yang mencoba mengambil atau mengklaim dia memiliki salah satu dari sifat ini, maka aku akan azab dia di neraka. Aku akan lemparkan dia ke neraka. Barang siapa yang mencoba menyaingi aku, kata Allah, di dalam salah satu dari dua sifat ini, maka aku lempar dia ke neraka. Jadi ini adalah hadis yang menjelaskan tentang dua sifat ini, al-kibriya wal-azamah, kebesaran, kesombongan, dan keagungan. Ini sifat milik khusus Allah Azza wa Jalla, karena Allah pemilik sifat-sifat rububiyah. Maka ketika hamba memiliki sifat ini, sifat sombong, sifat merasa diri besar, agung, pantas dimuliakan, saat itu dia seakan-akan menyaingi Allah di dalam sifat-sifat tersebut, sehingga Allah pun murka kepadanya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar dzarrah, sebesar semut hitam yang paling kecil, atau sesuatu yang paling kecil. Jadi jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan betapa dahsyatnya murka Allah terhadap orang yang memiliki sifat sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sombong itu tidak akan masuk surga. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sombong itu orang yang pingin pakaiannya bagus dan sandalnya bagus?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Maha Indah, mencintai keindahan. Jadi bukan itu sombong. Lalu apa itu sombong? Batrul haq wa gamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain. Inilah jemaah sekalian, dua kategori kesombongan. Pertama, menolak kebenaran. Dua kategori kesombongan pada manusia. Menolak kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah semua yang datang dari Allah. Semua yang berbeda dengannya atau menyelisihinya, maka itu namanya kebatilan. Siapa yang menolak apa yang datang dari Allah berupa hukum-hukumnya, syariatnya, ketentuan-ketentuannya yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah orang yang sombong. Begitu pula orang yang menolak ketetapan Allah kauniyah, takdir Allah di alam ini, maka itu juga orang yang sombong. Kemudian memandang remeh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu." Siapa yang bersikap tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat kedudukannya. Jadi, yang Allah senangi adalah kebalikan daripada sifat sombong, yaitu tawadhu. Maka sifat sombong itu menafikan penghambaan kepada Allah, dan sifat tawadhu, sifat merendah diri, tidak menyombongkan diri, itu adalah termasuk ibadah. Termasuk ibadah, termasuk pengagungan kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian, Allah juga mengingatkan sifat ketinggian dan kebesarannya ketika menjelaskan hanya dia yang pantas untuk disembah. Sebagaimana di surat Al-Hajj ayat ke-62. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dialah Allah sesembahan yang benar, dan yang mereka sembah selain dia adalah batil, tidak benar. Jadi jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengatakan janganlah menyalahkan Tuhan mereka, itu namanya sok bijak. Karena berarti dia mendustakan ayat ini. Ayat jelas mengatakan sesembahan yang benar itu hanya Allah. Yang mereka sembah selain Allah itu namanya batil, tidak benar, mungkar. Bahkan itu adalah puncak kebatilan yang disebut dalam syariat dengan istilah syirik dan kufur. Ini bahasanya, kedengarannya bagus. Janganlah menyalah-nyalahkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Hargailah mereka. Kedengarannya bagus. Padahal itu membatalkan Islam kita. Kalau kita mengatakan begitu, berarti kita dustakan ayat ini. Dan itu juga mendustakan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah, sebagaimana sudah sering kita pelajari, maknanya adalah La ma'buda hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang menyembah kepada selain Allah berarti salah. Dan mereka tuh harus kita katakan salah, dan kita berusaha menyelamatkan mereka. Kalau kita bilang mereka juga benar, berarti kita gak berusaha menyelamatkan mereka. Kita harus yakin mereka salah. Kemudian kita berusaha menyelamatkan mereka dari kesalahan tersebut. Itulah yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin. Apa artinya jemaah sekalian? Islam rahmatan lil alamin. Bukan membenarkan semua agama. Bukan membenarkan orang yang berbuat salah. Islam rahmatan lil alamin itu artinya, ajak mereka masuk Islam supaya dapat rahmat. Itu maknanya. Jangan malah dibalik. Maknanya mereka bilang, Islam rahmatan lil alamin, enggak boleh menyalahkan yang lain. Harus menghargai yang lain. Enggak boleh disalah-salahkan. Padahal seharusnya kita mengajak mereka mengikuti agama yang benar, agar mereka terlepas dari kesalahan terbesar. Nah, perhatikanlah jemaah sekalian lanjutan ayat ini. Surat Al-Hajj ayat ke-62. Setelah Allah menegaskan, Dialah Allah sesembahan yang hak. Yang mereka sembah selain Dia adalah batil. Lalu Allah jelaskan apa alasannya. Wa annallaha huwal aliyul kabir. Dan bahwasannya Allah, Dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Karena hanya Allah yang maha tinggi, hanya Allah yang maha besar, maka hanya Dia yang pantas disembah. Semua selain Dia itu rendah dan kecil, hina. Maka tidak ada yang pantas disembah selain Dia. Jadi jemaah sekalian, ini ayat yang lain, surat Al-Hajj ayat ke-62, yang menjelaskan nama Allah Al-Kabir, yang di dalamnya terkandung sifat Al-Kibriya wal-Azamah, keagungan dan kebesaran. Sifat yang dengannya Allah berhak disembah. Dan karena hanya Dia pemilik sifat-sifat ini, maka hanya Dia pula yang berhak untuk disembah. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya, kenapa Allah marah sekali kalau ada orang yang berbuat syirik? Kalau ada orang yang berbuat syirik. Karena jemaah sekalian, syirik itu kan menyamakan Allah dengan makhluk. Ibadah yang seharusnya kita berikan kepada Allah, lalu kita berikan kepada makhluk. Itu berarti kita samakan Allah dengan makhluk. Karena hak Allah, ibadah, kita berikan kepada makhluk. Maka jemaah sekalian, itu adalah pelecehan kepada Allah. Makanya di akhir ayat surat Az-Zumar ayat 67 tadi, setelah Allah menjelaskan, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْدَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, padahal bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah di hari kiamat. وَالسَّمَوَاتُ مَتْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ, dan langit-langit digulung dengan tangan kanannya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, sering kita sebutkan kalimat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha suci lagi maha tinggi. Kenapa kita harus bilang begitu? Allah maha suci lagi maha tinggi. Perhatikan lanjutan ayatnya, Amma yushrikun. Allah maha suci lagi maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Berarti orang yang berbuat syirik, mempersekutukan Allah, dia menafikan sifat ini, sifat kesucian Allah dan ketinggian Allah. Begitu pula sifat kebesaran Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia samakan Allah dengan makhluk. Itulah sebabnya Allah benar-benar murka terhadap orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, atau orang yang berbuat syirik. Karena dalam perbuatan dosa syirik itu terkandung penghinaan kepada Allah. Begitu pula hadis yang kita bahas dalam bab ini, Al-kibriya'u ridai wal-azamatu izari. Kebesaran, kesombongan itu adalah jubahku. dan keagungan itu adalah sarungku. Faman naza'ani fi wahidati minhuma qadhaftuhu finnar. Siapa yang mencoba menyaingi aku pada salah satu dari sifat tersebut, maka aku lemparkan dia ke neraka. Jadi hamba yang mencoba menyamakan dirinya dengan Allah, sama saja dia menghina Allah. Karena dia rendah, karena dia hina, karena dia kecil. Bagaimana bisa dia menyamakan dirinya dengan yang maha besar, yang maha tinggi, yang maha suci, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha mampu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kesyirikan itulah kesombongan yang paling besar, yaitu penolakan terhadap kebenaran yang paling besar, yaitu tauhid. Inilah jamaah sekalian kaidah yang ke-35, semoga bermanfaat. Mungkin di kesempatan ini kita bahas satu ini saja. Karena pembahasan berikutnya cukup panjang, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nama belakang saya memiliki Rahman. Rahman pakai C ya. Apakah ini nama yang dilarang dan huruf C-nya bisa menjadi pengecualian? Jawabannya, kalau namanya Abdurrahman, maka justru bagus. Sebagaimana sudah sering kita bahas, ini adalah termasuk nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau namanya tidak mengandung penyandaran kepada Allah, tidak mengandung penyandaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti ini menamakan diri dengan nama Allah. Dan nama Rahman adalah nama khusus milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh dinamakan dengan atau kepada makhluk. Adapun penggunaan C, sehingga kalau dalam bahasa Arab kita baca Rahman, sebenarnya itu kan hanya ejaan lama. Tapi intinya dalam bahasa Arab enggak dibaca begitu. Dalam bahasa Arab tetap dibaca Rahman. Ya sayangnya enggak disebutkan nama awalnya. Karena ada orang punya dua nama. Ya misalkan namanya Budi Rahman. Jadi namanya dua, Budi dan Rahman. Maka Rahmannya itu tidak boleh. Adapun Abdurrahman itu sebenarnya satu nama. Cuma kelihatan katanya ada dua, tapi hakikatnya satu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu satu. Karena dia diidofahkan, disandarkan kepada Rahman, kepada nama Allah. Iya. Jadi ini tidak boleh menggunakan nama ini. Ini nama khusus milik Allah, walaupun pakai C. Karena itu ejaan lamah yang intinya sama, maknanya adalah Rahman di dalam bahasa Arab. Iya. Apa hukum Gojek online mengantarkan non-muslim ke gereja untuk merayakan Natal? Apakah termasuk menolong dalam ibadah mereka? Dan bagaimana hasilnya? Iya, termasuk menolong dalam melakukan perbuatan yang dalam syariat kita dilarang. Walaupun kita dapat duit dari situ, tetap saja namanya itu disebut menolong, membantu dia. Dan Allah telah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Bagaimana cara menasihati orang tua dan kakek nenek kita dari syirik kecil seperti menyimpan jimat? Terus jimatnya harus diapain? Jemaah sekalian, jimat bisa jadi syirik besar kalau diyakini bisa memberi pengaruh dengan sendirinya. Bukan Allah yang memberikan pengaruh. Jadi ini perlu dipahami terlebih dahulu. Bisa saja itu menjadi syirik besar. Walaupun mungkin insya Allah kebanyakan umat Islam yang pakai jimat itu, dia hanya terjerumus dalam syirik kecil, yaitu dia meyakini jimat itu hanyalah sebab dan Allah yang menolong dia. Kenapa masih dikatakan syirik padahal dia meyakini jimat itu hanya sebab? Ini sudah kita bahas kaidahnya. Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Kenapa kita belajar? Ya karena supaya kita bisa menyampaikan juga kan. Jadi sampaikanlah dengan ilmu. Cara terbaik menyampaikan kepada orang lain adalah dengan dalil. Apalagi dalil tentang jimat itu singkat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Sudah. Singkat. Itu saja yang disampaikan. Sudah cukup. Karena itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau berdakwah, cara yang terbaik sampaikan dalil. Kalau kita kasih keterangan lagi ya tentu lebih bagus lagi. Ya kita katakan kenapa syirik? Karena hanya Allah yang bisa menolong kita, bukan jimat-jimat itu. Dan hanya Allah pula yang bisa menentukan sesuatu bermanfaat bagi kita. Kita enggak bisa mengatakan jimat itu bermanfaat. Kan hanya Allah yang maha mampu melakukan itu. Padahal Allah tidak mengatakan jimat itu bermanfaat atau tidak menentukannya. Maka seakan-akan kita bersekutu bersama Allah di dalam menetapkan sesuatu bermanfaat atau tidak. Kemudian juga cara lain adalah kita arahkan mereka kepada yang lebih baik. Contohnya apa jemaah sekalian yang lebih baik? Baca zikir pagi petang. Itu perlindungan yang terbaik. Itu perlindungan yang terbaik. Baca zikir pagi petang. Walaupun enggak semuanya, sebagian saja insya Allah sudah cukup. Ya, contohnya jemaah sekalian membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ini masuk di zikir pagi petang dan juga dianjurkan dibaca setiap kita mendatangi satu tempat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa membacanya tidak ada satupun yang membahayakannya. Tidak ada satupun yang bisa membahayakannya. Ketika dia datang satu tempat dia baca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tidak manusia yang jahat, tidak pula jin, tidak pula binatang berbisa, tidak juga insyaallah virus corona. Baca doa ini. Karena Nabi SAW mengatakan tidak ada satupun yang bisa membahayakan dia. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Virus corona kan makhluk. Virus corona makhluk. Maka masuk di dalam doa ini. Ini jemaah sekalian, di antara cara kita berdakwah adalah kita berikan solusi. Jadi kalau kita larang mereka menggunakan jimat, kita kasih solusi yang lebih baik, yaitu baca doa-doa singkat saja, mudah dihafal. Kalau enggak bisa a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, a'udzu billah itu sudah cukup. Aku berlindung kepada Allah. itu sudah paling singkat. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Iya. Dan subhanallah, doa-doa zikir pagi dan petang itu, kalau kita amalkan rutin, insyaallah ta'ala itu menjadi benteng bagi kita dari segala mara bahaya. Tapi tetap kita yakini, itu juga hanya sebab Allah yang melindungi kita. Itu adalah sebab syar'i. Dari mana kita tahu doa-doa itu adalah sebab? Karena ada dalil-dalilnya, Allah dan Rasulnya mengabarkan kepada kita, barang siapa membacanya, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Ya. Bagaimana kalau ada orang sudah baca, tapi ternyata dia tertimpa bahaya? Maka jemaah sekalian, yang salah adalah dia. Bukan hadis yang salah. Hadis mengatakan kalau dia baca itu, ketika dia mendatangi satu tempat, tidak ada satupun yang bisa membahayakan dia. Kenapa dia sudah baca tapi dia tertimpa bahaya? Yang salah adalah dia. Bukan hadisnya. Hadisnya enggak mungkin salah. Itu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berucap berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi enggak mungkin beliau salah. Yang salah adalah dia. Kenapa? Salahnya di mana? Dia baca tapi dia enggak ngerti artinya. Dia baca tapi hatinya tidak khusyuk. Dia baca tapi hatinya tidak bergantung kepada Allah. Dia baca, dia bermohon kepada Allah, tapi dia melanggar syariat Allah. Bagaimana Allah mau kabulkan doanya? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kendaraannya haram. Bagaimana Allah mau kabulkan doanya? Jadi bukan doanya yang salah, dianya yang salah. Jadi yakin jemaah sekalian, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Tidak mungkin salah. Kalau siapa membaca doa itu dimanapun dia berada, maka dia akan terlindungi dari segala mara bahaya. Iya. Terlebih jemaah sekalian, kita tidak tahu sampai kapan masalah virus corona ini, dan apakah akan berakhir atau malah akan terus membesar, terus berkembang orang-orang yang terkena virus ini makin banyak. Maka tidak ada jalan bagi kita yang terbaik kecuali meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengatakan, la adwa wala tiarah, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya dan tidak ada kesialan. Maksudnya semua terjadi dengan takdir Allah. Kalau Allah menghendaki terjadi, maka terjadi. Kalau tidak, maka tidak. Tadi pertanyaannya, lalu bagaimana jimat itu? Mau diapakan? Ya dibuang saja. Mau dibuang dimanapun tidak masalah. Kecuali kalau di jimat itu ada nama-nama Allah, maka mungkin dirobek dulu sehingga tidak berbentuk nama Allah lagi, atau dengan cara dibakar. Jadi lebih baik dimusnahkan nama-nama Allah atau ayat-ayat dan hadis yang sudah tidak terpakai, kertas-kertas, lebih baik dimusnahkan dengan cara dibakar daripada dibuang di tempat sampah. Iya. Terakhir, ada kuburan yang dikeramatkan dan mereka meyakini apabila memiliki hajat dan mereka berziarah di makam guru tersebut, maka akan kabul hajatnya. Guru tersebut dianggap wali dan fotonya ada di mana-mana di kampung ana. Pertanyaannya, apakah boleh kita sholat di belakang mereka yang memiliki keyakinan demikian? Tidak diragukan lagi, ini adalah keyakinan syirik. Dan mereka telah menyembah guru tersebut dan memperlakukannya secara melampaui batas. Nah, pertanyaannya, bolehkah sholat di belakang orang yang punya keyakinan seperti ini? Maka pertanyaan seperti ini pernah diajukan kepada Syekh bin Bas rahimahullah, dan beliau mengatakan tidak boleh, karena itu adalah syirik, dan syirik menghapuskan amalan. Orangnya sendiri amalannya terhapus. Walau asyraku lahabitu anhu makanu ya'malun, kata Allah, andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Bagaimana kita jadi makmum di belakang dia, sementara amalannya terhapus karena dia berbuat dosa syirik. Adapun kalau imam kita dia melakukan kemungkaran-kemungkaran tapi tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, maka boleh dan sah kita menjadi makmum di belakangnya. Di antara dalilnya, dulu para sahabat sholat di belakang Al-Hajjaj. Al-Hajjaj itu luar biasa zalimnya, tapi dia tidak sampai kafir. Maka para sahabat masih sholat di belakang Al-Hajjaj. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik.